Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'ah. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Aunul Ahadus Shomad Syarah Al-Adabil Mufrad, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita telah masuk pada pembahasan dari bab yang dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala yang berkaitan dengan Al-Kibr, ai kesombongan. Dan kemarin telah kita ambil hadis yang pertama yang beliau bawakan dari sahabat Abdullah Ibn Amr Ibn Al-As radhiyallahu ta'ala, yang di dalamnya berisi tentang wasiat Nabi Nuh alaihi salam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada para sahabatnya tentang apa yang diwasiatkan oleh Nabi Nuh alaihi salam kepada anaknya, yang mana beliau alaihi salam di dalam wasiat tersebut menyampaikan empat perkara yang sangat penting. Dua perkara berisi tentang perintah dan dua perkara berisi tentang apa? Larangan. Beliau memerintahkan dengan kalimat tauhid la ilaha illallah dan juga kalimat tasbih subhanallahi wa bihamdi. Dan juga beliau alaihi salam berpesan atau melarang anak-anaknya dari dua dosa besar, yaitu asyirk, kesyirikan, dan juga al-kibar atau kesombongan. Sebelum kita lanjutkan pada syarah atau penjelasan yang dijelaskan oleh syarih rahimahullahu ta'ala, ada sedikit ralat dari penjelasan hadis yang sebelumnya, yaitu tentang al-aql fil qalb wa rahmatu fil kabid wa ra'fatu fil tihal, yang mana ana sampaikan kemarin bahwasanya naam al-qalb wal kabid itu tempatnya di dada. Yang benar naam bahwasanya ar-rahmah fil kabid, al-kabid maknanya adalah hati, itu tempatnya di rongga naam perut, bukan di dada. Jadi al-aql fil qalb, akal itu letaknya adalah di dalam hati, yang mana bisa diartikan atau memiliki arti lain, yaitu jantung yang letaknya ini di as-sadr, di dada. Kemudian ar-rahmatu fil kabid, rahmat, kasih sayang itu letaknya di dalam rongga perut. Al-kabid artinya adalah hati atau liver. Kemudian ar-ra'fatu fil tihal, kasih sayang ada di dalam limpa dan nafas di dalam paru-paru. Nah, kemudian kita lanjutkan penjelasan Asy-Syarih rahimahullahu taala. Beliau di sini akan menjelaskan tentang wasiat yang disampaikan oleh Nabi Nuh alaihi salam kepada anaknya tentang empat perkara tadi. Namun, beliau tidak menjelaskan secara berurutan. Beliau akan menjelaskan terlebih dahulu yang pertama yang berkaitan dengan larangan, yaitu yang berkaitan dengan masalah kesyirikan. Baru setelah itu beliau menjelaskan tentang kalimat tauhid la ilaha illallah, kemudian kalimat tasbih subhanallahi wa bihamdih, baru beliau menjelaskan di akhirnya yang berkaitan dengan masalah al-kibr atau definisi tentang kesombongan. Ini yang akan beliau jelaskan di dalam syarahnya. Qala Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi al-Madkhali rahimahullahu taala fil hadis min at-tahalli bil fadaili wat takhalli anir radail. Di dalam hadis ini terdapat faedah tentang at-takhalli bil fadail. Hendaknya seorang muslim itu berhias dengan perkara-perkara yang utama, perkara-perkara yang mulia, dan juga membersihkan diri dari kebalikannya, ar-radail, perkara-perkara yang hina, sifat atau perangai-perangai yang rendah. wa fihi kama ra'aita minal awamir wan nawahi, dan di dalamnya sebagaimana yang telah engkau lihat ada perintah-perintah, demikian juga sebaliknya ada larangan-larangan. Wal wasaya bisyai'il muhim wal babu babul kibr fama haqiqatul kibr. Dan di dalam hadis ini terdapat wasiat dengan sesuatu yang sangat penting, dan bab pembahasan yang ada pada kita adalah pembahasan tentang bab apa? Al-kibr atau kesombongan. Fama haqiqatul kibr, lalu apa yang dimaksud dengan al-kibr? Apa hakikat dari sifat kesombongan itu yang disebut dengan sifat sombong itu yang bagaimana? Qala faja'a fil hadis dzikrul wasiyyati allati awsa biha Nuh alaihi salatu wassalam ibnahu inda wafatih. Dan di dalam hadis ini, yaitu hadisnya Abdullah bin Amr bin Al-As, datang dengan penyebutan wasiat yang diwasiatkan dengannya oleh Nabi Nuh alaihi salatu wassalam kepada siapa? Anaknya. Kepada anaknya. Inda wafatih, ketika beliau akan meninggal dunia. Siapa Nabi Nuh alaihi salam? Beliau menjelaskan tentang biografi atau perjalanan dakwah beliau alaihi salam. Wa Nuhun alaihi salatu wassalam awwalu rasulin ila ahlil ard. Dan Nabi Nuh alaihi salam itu adalah rasul yang pertama yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi, kepada penduduk bumi, kepada umat manusia. Utusan yang pertama adalah Nabi Nuh alaihi salam, membawa risalah dari Allah Subhanahu wa taala, mendakwahkan tauhid, menyeru manusia kepada ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kana an-nasu min ladun Adam alaihi salam ila waqti Nuh asyaratu qurun kullu qarnin mi'atu sanah. Dan manusia zaman manusia semenjak adanya Nabi Adam alaihi salam sampai waktu datangnya Nabi Nuh itu jaraknya berapa? Asyaratu qurun. Jaraknya adalah 10 qurun, 10 masa. Kullu qarnin mi'atu sanah, dan setiap masa itu lamanya adalah 100 tahun. Berarti berapa? Ada 10 abad. Ada 10 abad jarak antara Nabi Adam alaihi salam dengan waktu diutusnya Nabi Nuh alaihi salam ke muka bumi. Bagaimana keadaan manusia ketika itu? Kata beliau rahimahullah, kanu 'alal hanifiyyatis samhah 'ala tauhid lam yusyriku billahi syai'a. Manusia selama 10 tahun ini, selama 10 abad ini, keadaan mereka adalah berada di atas ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala, di atas agama yang lurus. Mereka sama sekali belum menyekutukan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun di dalam peribadahan. Selama waktu yang lama ini 10 abad, mereka berada di atas agama yang lurus, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Belum ada ketika itu istilahnya kesyirikan. Lalu kapan munculnya kesyirikan? Qala hatta fashasyirku ba'da hadhil qurunil asyarah. Sehingga setelah berlalu 10 abad tersebut, barulah di situ muncul atau tersebar yang namanya kesyirikan, dosa yang paling besar, kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala setelah 10 abad tadi. Apa sebabnya? Mengapa mereka tiba-tiba melakukan kesyirikan? Ada sebabnya, ada sejarahnya. Qala bisababil ghuluwi fi sholihin. Naam, bisababil ghuluwi fi sholihin bada asyirik. Sebabnya adalah al-ghuluwi fi sholihin, muncul di sana adanya kebid'ahan, perkara yang baru di dalam agama, yaitu berupa al-ghulu, berlebih-lebihan, bersikap ghulu di dalam menghormati orang-orang saleh. Naam, diberikan penguat oleh beliau rahimahullahu taala, naam bisababil ghuluwi fi sholihin. Ya, sebabnya adalah naam kebid'ahan tadi, mereka bersikap ghulu, berlebih-lebihan di dalam menghormati orang-orang saleh, ketika itulah muncul yang namanya kesyirikan. Bagaimana itu bisa menjadi sebab adanya kesyirikan di muka bumi yang menimpa umat manusia? Dijelaskan oleh beliau rahimahullah, wa dzalika anna qauman shalihin kanu fi ahdi nuhin min ahli al-ibadati was-salahi wal-islah wal amri wan nahyi wal adab matu fi syahrin wahid ahlu ilmin wa adab. Yang demikian itu adalah awalnya ada di antara mereka kaum orang-orang yang saleh, yang mana mereka berada di zamannya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Orang-orang saleh tadi, dia adalah orang yang ahli ibadah, orang-orang yang saleh, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, wal islah, bahkan juga melakukan perbaikan di tengah-tengah kaumnya, memperbaiki keadaan kaumnya, juga melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, memerintahkan kepada kebaikan, melarang dari perkara yang keji dan mungkar, memiliki adab yang mulia, budi pekerti yang luhur. Dan orang-orang soleh tadi, mereka meninggal dalam satu waktu, yaitu di bulan yang sama. Ahlu ilmin wa adab, mereka orang-orang yang memiliki ilmu, orang-orang yang alim, orang-orang yang memiliki adab yang mulia, mereka meninggal secara bersamaan dalam waktu satu bulan. Qala wa kana jiluhum yantafi'u bihim wa yata'allamu minhum. Dan generasi yang ada pada mereka itu sebelumnya mengambil manfaat dari orang-orang soleh tadi dan mengambil ilmu dari orang-orang alim tadi, belajar agama kepada mereka, mengambil ilmu dan adab dari mereka orang-orang soleh tadi. Falamma matu fashal jahlu fatas syaitan aljil alladhi matu wahum ala qaidil hayah fawaswasalahum anna haula'il qawmis salihin in aradtum an takunu mithlahum fil ibadah fasawwiru suwarahum. Maka ketika mereka telah meninggal dunia semua, ketika itulah muncul atau tersebar yang namanya kebodohan. Karena mautul alim, meninggalnya seorang ulama, itu adalah menghilangnya ilmu, hilangnya ilmu agama. Ketika hilang ilmu agama yang dibawa oleh mereka para ulama, ketika itulah muncul yang namanya kebodohan. Setelah muncul kebodohan, menyebar kebodohan manusia jauh daripada ilmu agama, atas syaitan mendatangi generasi yang ulamanya tadi meninggal dunia sedangkan mereka masih dalam keadaan hidup. Syaitan memberikan was-was, memberikan bisikan-bisikan kepada mereka bahwasanya orang-orang soleh tadi, apabila kalian ingin menjadi seperti mereka, ingin mencontoh mereka di dalam ibadah, ingin mengikuti mereka di dalam kesolehannya, maka kalian gambarlah gambar-gambar mereka. Gambar oleh kalian orang-orang soleh tadi. Pajanglah oleh kalian gambar-gambar mereka. Qala wa'budullaha indaha min ajli in fatartum fil ibadah nazartum ila suwar fatansyituna fil ibadah. Apa tujuan dari bisikan syaitan tersebut? Tujuannya adalah setelah kalian gambar orang-orang soleh tadi, beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala di sisi gambar-gambar orang soleh tadi, supaya ketika kalian dalam keadaan jenuh, kalian merasa bosan di dalam beribadah, kalian bisa melihat gambar-gambar orang soleh tadi, kemudian muncul lagi kesemangatan di dalam hati-hati kalian di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena panutan mereka sudah meninggal, sehingga yang ada hanyalah gambar. Kalau sudah merasa malas, merasa bosan, ini dulu masya Allah dia rajin beribadah, dia menyemangati kita untuk selalu melakukan ketaatan, sehingga kita harus semangat. Ini masih ada gambarnya. Kita beribadah kepada siapa? Masih kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi di sisi gambar-gambar orang soleh tadi. Fa fa'alu dzalika wa 'abadullaha inda tilkas suwar. Akhirnya mereka melakukan hal tersebut, melaksanakan bisikan-bisikan syaitan tadi, dan mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di sisi gambar-gambar tadi. Tsumma jaa jilun akhar ghairu dzalikal jil fa faalu mitsla ma faalu. Kemudian datang setelah itu generasi yang lain lagi, generasi yang setelahnya, generasi yang kedua. Naam, dan generasi yang kedua ini mereka masih sama melakukan seperti apa yang dilakukan oleh generasi yang pertama, hanya menggambar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di samping gambar orang soleh tadi. Qala wa ja'al jilu tsalits wa qad darasal ilmu wa fashal jahlu fawaswasa ilaihi musyaitanu anna man kana qablakum yastansiruna bi ahli hadhihi suwar fayantasirun wa yastamtiruna bihim fayumtarun wa yastaghithuna bihim fayughatsun. Kemudian bencana semakin menjadi besar, musibah menjadi semakin berat, yaitu ketika datangnya generasi yang ketiga, dan ketika itu otomatis ilmu sudah semakin hilang, kebodohan sudah semakin menyebar kemana-mana. Nah, kemudian syaitan kembali membisikkan kepada mereka, menyesatkan kepada mereka semua dengan bisikan-bisikannya, yaitu mereka, syaitan membisikkan kepada mereka bahwasannya orang-orang sebelum kalian itu meminta pertolongan dengan gambar-gambar ini, dengan orang-orang yang ada di dalam gambar ini, kemudian mereka diberi pertolongan. Bahkan mereka juga minta untuk didatangkan hujan kepada orang yang ada di dalam gambar ini, akhirnya mereka diberikan hujan. Dan juga mereka, generasi yang pertama, mereka minta bantuan istighosah kepada orang-orang soleh yang ada di dalam gambar tersebut, akhirnya mereka diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bisikan siapa? Syaitan kepada generasi yang ketiga tadi. Fa in aradtum dzalik faf'alu mitsla ma fa'alu. Apabila kalian ingin mendapatkan itu semua, pertolongan, mendapatkan hujan, mendapatkan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, lakukanlah hal tersebut sebagaimana mereka telah melakukan. Qalat fa'ubidat min dunillah, maka ketika itulah gambar-gambar tadi mulai disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya hanya apa? Menyembah Allah di samping gambar, sekarang mereka sudah betul-betul menyembah gambar-gambar tersebut, dijadikan tandingan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fawaqa'u fi a'zamiz dzunub wa huwa syirku billahi tabaraka wa ta'ala. Maka terjatuhlah mereka di dalam dosa yang sangat besar, yaitu apa? Kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sejarah awal pertama kali muncul kesyirikan di kalangan umat manusia. Qala wa anzalallahu fi dzalika fi qur'anina qawlahu tabaraka wa ta'ala. La tadarunna alihatakum wa la tadarunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra wa qad adallu katsira. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan di dalam hal tersebut, yaitu tentang sebab dari kesyirikan yang ada pada mereka umat Nabi Nuh alaihi salam di dalam Quran kita, yaitu firman Allah taala dalam surat Nuh, "Naam qala Nuhur rabbi innahum asawni." Sebelumnya Nabi Nuh alaihi salam berdoa atau mengatakan kepada Rabbnya, "Wahai Rabbku, innahum asawni, sesungguhnya mereka ayah kaumku telah bermaksiat kepadaku, mengingkari naam risalahku. Wattaba'u man lam yaziduhu maluhu wa waladuhu illa khasara." Mereka mengikuti orang-orang yang tidak bisa menambahkan kepada harta dan anak mereka kecuali hanya kesengsaraan. Wa makaru makran kubbara, dan mereka membuat makar yang besar. Wa qalu la tadarunna alihatakum, dan bahkan mereka mengatakan, jangan kalian meninggalkan sesembahan-sembahan kalian. Wa la tadarunna waddan wa la suwa'a, dan jangan kalian meninggalkan wad, kemudian suwa', kemudian yaguth, dan juga nasor. Ini nama-nama apa? Orang-orang soleh tadi yang meninggal secara bersamaan di dalam waktu satu bulan. Syaitan membisikkan mereka supaya mereka jangan meninggalkan orang-orang soleh tadi, supaya mereka semua itu disembah. Wa qada adallu katsira, dan sungguh mereka telah menyesatkan banyak dari kalangan umat Nabi Nuh alaihi salam. Qala asma'a rijalin sholihin fi ahdi Nuh matu fi syahrin wahid. Ini adalah nama-nama orang-orang soleh yang ada di zaman Nabi Nuh tadi yang meninggal dalam waktu satu bulan yang sama. Fawalat fihimul ajyal allati ja'at ba'dahum fa'aqahum syaitanu fil bid'ah wa ba'da an awqahum fil bid'ah wastajabu lahu awqahum fi akbaril athami wa huwal isyraqi billahi tabaraka wa ta'ala. Setelah mereka meninggal dunia, nah, generasi yang datang berikutnya melakukan ghulu, berlebihan di dalam menghormati orang-orang soleh tadi, kemudian syaitan menjatuhkan, menjerumuskan mereka di dalam kebid'ahan. Setelah mereka terjatuh di dalam kebid'ahan yang pertama tadi apa? Menggambar gambarnya orang-orang soleh beribadah di sisinya. Itu semua mereka lakukan. Mereka naam menuruti syaitan. Setelah itu awqahum fi akbaril asam, syaitan tidak putus asa, naam mereka menjatuhkan kaum Nabi Nuh pada dosa yang lebih besar, yaitu kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak lagi menyembah Allah, naam bahkan mereka menyembah gambar-gambar tadi, orang-orang saleh. Maka setelah tersebarnya kesyirikan tersebut, barulah fa'arsalallahu Nuhan alaihi salatu wassalam yada'uhum ila tauhid. Allah subhanahu wa ta'ala kemudian mengutus Nabi Nuh alaihi salatu wassalam menyeru mereka kepada ketauhidan, mendakwahkan mereka untuk kembali kepada jalan yang benar, yaitu mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Da'ahum ila an yuwahidullah kama akhbarallahu an da'watihi fi aktsari min mawdhi'in fil Qur'anil Karim. Sebagaimana hal ini telah Allah kabarkan, Allah abadikan tentang dakwah yang beliau lakukan Nabi Nuh alaihi salam pada banyak tempat, lebih dari satu di dalam Al-Qur'anul Karim. Kita banyak dapati di dalam surat-surat Al-Qur'an bagaimana Nabi Nuh alaihi salam menyeru kepada kaumnya kepada ketauhidan. Wa min dzalika qaulullah ta'ala ya qaumi budullaha ma lakum min ilahin ghairu. Di antaranya firman Allah ta'ala, wahai kaumku, sembahlah Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada bagi kalian sesembahan selain Allah ta'ala. Fastakbaru. Akan tapi apa yang mereka lakukan? Mereka sombong, mereka angkuh, mereka takabur, tidak mau menerima dakwah dan nasihat dari Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Padahal dakwah yang dilakukan oleh beliau alaihi salatu wassalam adalah dakwah yang bukan sebentar, waktu yang sangat lama, waktu yang sangat panjang. Berapa lama Nabi Nuh alaihi salatu wassalam berdakwah? Kata beliau rahimahullah, wada'ahum alfasanatin illa khamsina aman wa huwa yad'uhum jama'at wa furada wa lailan wa nahara wa sirran wa jahra. Dan Nabi Nuh alaihi salam mendakwai mereka, mengajak mereka kepada ketauhidan kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu selama 1000 tahun kurang 50 tahun. Berarti berapa? 950 tahun. 9 abad setengah. Lamanya 9 abad lebih setengah, 950 tahun Nabi Nuh alaihi salatu wassalam mendakwahkan ketauhidan kepada mereka semua, menyuruh mereka supaya mau beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, meninggalkan kesyirikan yang sebelumnya mereka lakukan. Bahkan Nabi Nuh alaihi salam berdakwah kepada mereka secara jamaah, secara umum kepada seluruh kaumnya, bahkan juga terkadang furada secara masing-masing person pribadi mereka. Itu juga beliau lakukan di malam hari maupun di siang hari. Itu juga beliau lakukan baik secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Akan tapi hasilnya apa? Wa kanatin natijah ma qalahu Allah wa ma amana ma'ahu illa qalil. Hasilnya sebagaimana yang difirmankan oleh Allah ta'ala, tidak ada yang mau beriman kepada Nabi Nuh alaihi salam kecuali hanya sedikit saja, hanya segelintir orang atau beberapa manusia yang mau menerima dakwah Nabi Nuh alaihi salam untuk kembali mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini menunjukkan kepada kita semua apa? Bahwasanya at-taufik wal hidayah itu adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Qala fa amarahu Allahu ayyadu alaihim wa da'watul anbiya'i mustajabah. Kemudian setelah 9,5 abad berlalu, 950 tahun berlalu, beliau berdakwah siang dan malam, berdakwah sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Tidak ada yang mau mendengarkan, tidak ada yang mau menerima kecuali hanya sedikit saja. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Nuh untuk mendoakan kehancuran bagi mereka, an yad'u alaihim, mendoakan kehancuran, kebinasaan bagi mereka, karena setelah dilihat waktu yang lama tersebut tidak ada kebaikan yang bisa diharapkan dari mereka. Dan tentunya doa daripada Nabi dan Rasul adalah mustajabah, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Nuh alaihi salam kemudian mendoakan kejelekan bagi mereka sebagaimana firman Allah taala, wa qala nuhur rabbi la tazar 'alal ardi minal kafirina dayyara ay sahibud dar. Dan Nabi Nuh alaihi salam mulai berdoa, rabbi la tazar 'alal ard, ya Allah wahai Rabbku, jangan engkau tinggalkan di muka bumi ini, minal kafirina dayyara, dari kalangan orang-orang kafir pemilik rumah. Jangan engkau tinggalkan seorang pun orang yang kafir sahibudar yang masih tinggal di dalam rumahnya. Binasakan mereka semua. Naam, Nabi Nuh memberikan alasan, innaka intadarhum yudillu ibadak. Karena sungguhnya mereka, ketika engkau membiarkan mereka hidup, tidak membinasakan mereka, mereka akan menyesatkan hamba-hambamu, hamba-hamba Allah Ta'ala yang datang setelahnya. Qala wa humul ladzina amanu bi nuhin wa hum qalil. Naam, menyesatkan hamba-hambamu ya Allah, yaitu orang-orang yang beriman kepada Nabi Nuh alaihi salam yang sedikit tadi. Wala yalidu illa fajiran kafara. Dan mereka tidak akan melahirkan atau melahirkan generasi setelahnya melainkan hanya orang-orang fajir atau kafir. Orang-orang yang ingkar tadi, orang-orang yang kafir tadi, ketika mereka dibiarkan, ketika tidak mereka diberi hukuman oleh Allah Ta'ala, mereka dibiarkan hidup di dunia, mereka tidak akan melahirkan kecuali apa? Orang yang sama dengan mereka, orang-orang fajir, orang-orang kafir, tidak ada kebaikan dari mereka semua. Akhbarahullahu bi annahu la khaira fihim wala fi man sayuladu lahum. Wallahu azza wa jal huwa alimun halimul ghaibi wasyahadah fa ahlakahumullah. Yaitu Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan bahwasannya tidak ada kebaikan sedikit pun pada mereka semua, kaumnya Nabi Nuh yang ingkar kepada beliau alaihi salam, dan juga tidak ada kebaikan sedikit pun fi man sayuladu lahum, pada anak keturunannya atau generasi yang akan datang berikutnya. Itu tidak ada kebaikan sedikit pun. Akhirnya didoakan kejelekan, kebinasaan, dan tentunya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mengetahui perkara yang gaib maupun yang syahadah. Fa ahlakahumullah, maka setelah itu Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka semua. Dengan apa? Dengan datangnya banjir bandang, banjir yang menenggelamkan mereka semua, tempat tinggal mereka semua, dan tidak ada yang selamat kecuali siapa? Orang-orang yang sedikit tadi yang mereka mau naik ke dalam kapalnya Nabi Nuh alaihi salam. Maka diistilahkan al-haq, kebenaran itu kasafinati Nuh, seperti perahunya Nabi Nuh alaihi salam. Faman rakibaha naja, barang siapa yang dia mau menaikinya dia akan selamat. Faman takhallafa anha gharik, dan yang tidak mau naiknya ke dalam kapal tersebut dia akan tenggelam dan akan binasa. Ini tentang apa yang disebutkan oleh Asy-Syarih rahimahullahu taala dari bentuk larangan yang pertama yaitu kesyirikan. Adapun perintah yang selanjutnya tentang kalimat tauhid dan kalimat tasbih juga larangan dari al-kibar sifat kesombongan, insyaallah kita ambil pada pertemuan berikutnya. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu taala alim bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.